Apakah ruh orang tua kita yang sudah mati mengetahui, mendengar ketika kita menziarahi kuburnya? Enggak ada riwayat yang seperti itu setahu saya. Yang ada justru sebaliknya. Di dalam Quran Allah katakan, "Wama anta bimusmi'in man fil qubur." Tidak mungkin engkau menjadikan orang di kubur mendengar. Baik, tapi jangan khawatir. Ada hadis yang juga sahih. Nabi menyatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam-salam kalian pada mereka. Pada Rasulullah SAW, kalau kita mengucapkan salam pada Rasulullah SAW, dan kalau kita mengucapkan salam pada ahli kubur, akan disampaikan pada mereka. Barakallahu fiik. Ana minta nasihatnya untuk ikhwah yang sering menjadikan ta'adud sebagai bahan candaan, dan sering menjadikan itu sebagai status di WhatsApp. Iya. Kalau mau ta'adud, ada syariatnya, ada sunnahnya, ada ajarannya, silakan. Dengan syarat adil dalam urusan-urusan zahirnya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Karena bukan suatu yang harus ya, ta'adud. Nah, kalau jadi bahan ketawaan, bahan mainan, maka ini tidak boleh dalam semua masalah agama, bukan hanya ta'adud. Dalam semua masalah agama, kita enggak boleh menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya tentang promo-promo di musim Imlek atau di musim perayaan-perayaan orang kafir dan sebagainya. Masalah jual beli barang yang halal, maka tetap hukumnya halal. Harganya naik, kita halal membelinya. Turun, ada promosi karena ini, karena itu. Kita tidak urusan dengan itunya. Urusan harganya sekarang murah, kita beli. Tidak ada masalah. Setahu saya, wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sikap kita ketika makan di tempat yang terdapat rajah-rajahnya? Lanjut makan atau tidak? Kalau rajah itu tidak berkaitan dengan makanannya, maka enggak ada urusan kecuali satu urusan. Kamu melihat kemunkaran. Falyughayyirhu biyadi. Kalau engkau melihat kemunkaran, rubah dengan tanganmu kalau bisa. Ambil, hancurkan, bakar. Oh, yang enggak berani saya begini. Dengan lisan. Pak, ini apa, Pak? Oh, itu penangkal. Ada itu nakal-nakal seperti itu. Tangkal itu adalah dengan membaca surat Al-Baqarah di rumahmu, maka setan enggak akan masuk ke rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sampaikan hadisnya. Itu juga enggak berani. Paling tidak kamu enggak suka dengan astagfirullah, masih banyak musyrik di sini, masih banyak orang yang percaya beginian. Makanannya enggak ada kaitannya. Kecuali kalau makanannya ada kaitannya, kamu makan sesajen-sesajen dengan rajah-rajah, dan kemudian yang dimakannya sembelihan. Berarti sembelihan ini berkaitan dengan itu. Jangan. Khawatir itu juga dipersembahkan pada selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada riwayat yang menjadikan jika ada cicak dalam rumah, maka dalam rumah itu ada jin atau setannya? Saya nggak pernah dengar kaitannya dengan itu. Hadis tentang membunuh cicak ada, tapi kalau kalimat kalau ada cicak berarti ada jin, itu nggak pernah saya dengar. Wallahu ta'ala alam. Apakah saat kita sujud kaki atau tumit kita dirapatkan? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Ini enggak tahu dalilnya secara khusus tentang masalah tumit tersebut. Barakallahu fikum. Apa keutamaan negeri Syam? Benarkah lebih utama dari Mekah dan Madinah di akhir zaman nanti? Mungkin tidak seperti itu maknanya. Bukan lebih utama dari Madinah dan Syam. Di akhir zaman, di zaman munculnya Dajjal, Mekah, Madinah enggak bisa dimasuki oleh Dajjal. Mekah dan Madinah. Barakallahu fiikum. Sedangkan di Syam, enggak disebutkan demikian. Tetapi nanti turunnya Nabi Isa dan juga Imam Mahdi itu di Syam. Itulah keistimewaan Syam. Imam Mahdi dari Syam dan akan memimpin pasukan muslimin yang shadiqin melawan Yahudi yang ditokohi, yang tokohnya adalah Dajjal. Berperang sampai terkepung di satu menara masjid di Syam. Sampai pada malam harinya mereka sudah bersepakat, bertekad besok akan menyerang Dajjal dengan pasukannya sampai mati. Habis sholat subuh. Begitu sholat subuh atau menjelang sholat subuh turun Isa alaihissalam. Dan mereka semua kenal. Maka Imam Mahdi menyatakan engkau menjadi imam. Kata Nabi Isa, aku turun dengan syariat nabimu. Maka engkau yang jadi imam. Aku jadi makmum. Setelah itu berperang bersama Nabi Isa dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal sehingga Dajjal itu menjadi lebur seperti garam dalam air. Seperti garam di dalam air. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walafu minkum. Sampai di sini susu yang bisa saya jawab, ya. Yang enggak terjawab saya mohon maaf, ya. Wassallallahu ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.